إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله kita bersyukur memuji Allah Azza wa Jal atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat yang banyak yang jika kita berusaha menghitung-hitungnya tentu kita tidak akan mampu. Kama qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan sebagian hambanya dari yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para nabi dan rasul, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan sebagian zaman di atas yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah melebihkan sebagian zaman dari yang lainnya dan memuliakannya dengan berbagai keutamaan yang ada padanya. Di antaranya adalah al-ashhur al-hurum, bulan-bulan hurum yang kita berada pada salah satunya baru memasukinya, yaitu bulan al-Muharram. Kata Nabi alaihissalatu wassalam merinci tentang bulan-bulan hurum ini, salasun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Tiga berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab mudhar baina Jumadah wa Sya'ban. Dan Rajab mudhar yang berada di antara Jumadah dan Sya'ban. Ayuhan nas, ibadallah, ketahuilah bahwasanya bulan al-Muharram yang baru saja kita masuki, lahu fadail katsira, memiliki keutamaan yang banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaannya, disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak puasa dengan puasa sunnah mutlak pada bulan ini. Hal ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, afdalus siyam ba'da ramadhan siyam syahrillahi al-muharram, sebaik-baik puasa yang dilakukan setelah puasa Ramadhan adalah puasa yang dilakukan di bulan Allah, yaitu al-muharram. Perhatikan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam adhafahu ila Allah, menyandarkan bulan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama yaqulun an hadhihi al idhafa idhafatu takrim wa idhafatu ta'zim, penyandaran bulan al-Muharram kepada Allah merupakan penyandaran yang memiliki makna pemuliaan dan pengagungan. Artinya bulan Al-Muharram memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis yang kita dengar ini, dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram dengan puasa sunnah yang bersifat mutlak. Akan tetapi barakallahu fikum, tentu hal ini bagi mereka yang memiliki kelapangan waktu, memiliki kesempatan, tidak bertabrakan dengan kewajiban-kewajiban syariat yang lainnya. Fa in tazahama adadul mashalih qaddimal aula minal mashalih, apabila maslahat itu, ada beberapa maslahat yang saling bertentangan, kita tidak bisa melakukan semuanya, harus memilih, maka kita kedepankan maslahat yang terbesar ibadah Allah. Termasuk yang dikatakan oleh ulama, maslahat yang terbesar adalah amalan yang bersifat muta'ajjil, amalan yang memiliki manfaat muta'ajjil, manfaat yang memberikan manfaat kepada orang lain, tidak khusus kepada orang yang mengamalkannya, seperti thalabul ilm. Fa innahu amalun 'azhim, ibadah 'azimah, amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa memberikan manfaat yang banyak kepada kaum muslimin secara luas. Maka jika puasa itu, puasa sunnah mutlak tadi di bulan Muharram, menjadikan seorang talibul ilm lelah, malas di dalam melakukan aktivitas talibul ilmi, maka pada keadaan ini dianjurkan bagi dia untuk fokus kepada talibul ilminya dan tidak berpuasa. Adapun bagi talibul ilm, bagi seorang muslim yang dia sebagai talibul ilm mampu mengumpulkan dua ibadah ini, maka tentu yang utama adalah mengumpulkannya. Naam ibadallah. Kemudian puncak dari puasa yang dilakukan di bulan Al-Muharram ini adalah puasa Yaum Ashura, puasa pada hari ke-10 dari bulan Al-Muharram, yang memiliki keutamaan yang besar, di mana Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah الذي رواه الإمام مسلم أحتسب أن يكفر السنة الماضية أكو احتساب berharap kepada Allah puasa Asyura mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Nah, ibadah Allah utamanya yang besar. Satu hari kita berpuasa bisa menggugurkan dosa-dosa selama kurang lebih 360 hari yang telah kita lewati. Subhanallah. Kita hanya perlu untuk istihad bersungguh-sungguh satu hari, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita kurang lebih 360 hari yang telah kita lewati. Dan kata ulama yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Maka ketika seorang muslim mendengar keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bersemangat. Bersemangat menunggu. Taharri, betul-betul menanti waktu tersebut. 10 hari ke-10 dari Al-Muharram yang dikenal dengan Yaum Asyura. Na'am ibadallah. Yang mana keutamanya sebagaimana kita dengar akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Dan kita semua ibadallah, kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia selalu dan selalu melakukan kesalahan. Dirum balabah. Sering, selalu melakukan kesalahan. Hari ini melakukan kesalahan, bertaubat, besok melakukan lagi kesalahan, berdosa lagi, bertaubat, besoknya berdosa lagi, dan seterusnya. Khata, selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka tidak ada seorang pun dari kita yang tidak butuh amalan ini, ibadallah. Kita adalah manusia. Kita adalah orang-orang yang selalu bersalah. Maka dari itu kita butuh bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan termasuk di antara bentuk kita musyara'a ila maghfiratillah adalah dengan menempuh sebab-sebab al-asbab. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ibadallah, apa yang kita dengar adalah dengan berpuasa. Berpuasa pada hari ke-10 dari Al-Muharram, yaitu Yaum Asyura. Ayuhan nas ibadallah, di samping kita berpuasa Asyura, maka kata ulama kita juga berpuasa Tasu'a, yaitu hari ke-9 sehari sebelum hari Asyura, hari ke-9 dari Al-Muharram, dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi yang juga mengagungkan hari ini dengan berpuasa. Bagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di sahihain, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendatangi Madinah, beliau mendapat orang-orang Yahudi di hari ke-10 Al-Muharram mereka berpuasa. Dan perlu diketahui ibadallah, Nabi alaihi salatu wassalam sebelum beliau berhijrah ke Madinah, ketika di Makkah, beliau sudah berpuasa. Biasa berpuasa Asyura, sebagaimana dalam hadis Aisyah muttafaq alaih. Dan kita ketahui bersama bahwasanya di awal Islam, puasa Asyura sempat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Kemudian setelah disyariatkannya puasa Ramadan, diwajibkannya puasa Ramadan, hukum tadi dimansukh. Yang dari wajib menjadi sunnah. Artinya amalan ini sudah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika beliau mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari tersebut, Nabi bertanya. Mereka menjawab, "Hadza yaumun adzim." "Hadza yaumun adzim ajallahu fihi Musa wa qaumah." Ini adalah hari yang besar Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa gharraqa fir'aun wa qaumah, dan menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya. Fa qama Musa syukran lillah, maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Karena hendaklah kamu. Lalu kami pun kata orang-orang Yahudi juga berpuasa. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Nahnu ahaqqu wa aula minkum bi Musa." Kami lebih berhak, kami lebih pantas mengikuti Musa daripada kalian. Artinya kata ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menerangkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan berupa berpuasa di 10 hari bulan Muharram dalam rangka mengikuti Nabi Musa, kami pun juga melakukannya sebelumnya telah berpuasa. Nah, sebagaimana kita dengar tadi. Jadi bukan dalam rangka menyamai orang-orang Yahudi dalam permasalahan ini. Oleh karena itu, disyariatkan bagi kita pada hari ke-9 barakallahu fikum dari bulan Al-Muharram untuk berpuasa dalam rangka mukhalafah. Ketika para sahabat mengatakan, "Dzalika yaumun tu'azzimuhu al-yahud." Itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Wahai Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Lain baqitu, jika aku masih hidup fil 'amil muqbil, pada tahun depan, la asuman natahi." Sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya sebelum beliau mengamalkannya. Bukan berarti ini tidak disyariatkan. Kata ulama di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, disyariatkan bagi kita untuk berpuasa pada hari ke-9 dari bulan Al-Muharram sebagai bentuk mukhalafah menyelisihi orang-orang Al-Yahud. Ibadallah, jika kita tidak sempat berpuasa di hari ke-9 dikarenakan sesuatu dan lain hal, maka boleh bagi kita berpuasa di hari ke-11 dalam rangka mukhalafah. Namun mencukupkan diri dengan berpuasa di hari ke-10 yang benar dari pendapat ulama hukumnya tidak makruh. Akan tetapi jika kita ingin mencari al-afdal yang utama, maka berpuasa di hari ke-9 dan ke-10. Jika tidak sempat di hari ke-9, maka berpuasa pada hari ke-11. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas alladzi rawahu Ibnu Khuzaimah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Shumu yawma Asyura wa khalifu al-yahud." Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. "Shumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman." Maka berpuasalah kalian sebelumnya satu hari ataukah dengan lafaz aw, atau sehari setelah. Adapun riwayat dengan lafaz waw allazi rawahu al-Imam Ahmad wal Baihaqi, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif. Dalam sanadnya ada Ibnu Abi Layla sayyi'u al-hifz, hafalannya jelek. Oleh karena itu Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah dalam Nailul Anqar menyatakan hadis ini hadis yang dhaif, munkar. Hadis ini adalah hadis yang lemah, salah periwayatan. Kesimpulannya ibadallah, disunnahkan bagi kita untuk berpuasa di hari ke-9 dan hari ke-10. Berpuasa di hari ke-10 dalam rangka meneladani Nabi alaihi salatu wassalam, "Li'annahu shomahu wa amara bisaumi." Karena Nabi berpuasa padanya dan memerintahkan para sahabat, perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa padanya dan menyebutkan keutamaannya, itu mengampuni dosa selama 1 tahun sebelumnya. Adapun berpuasa di hari ke-9 dalam rangka menyisih orang-orang Yahudi, jika tidak sempat, maka berpuasa di hari ke-11. Naam ibadallah, hendaknya kita semua semangat menanti hari-hari tersebut. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semua taufiknya. Wallahu a'lam wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Ibadallah, setelah kita mengetahui apa saja yang disunnahkan, yang mustahab untuk kita lakukan di bulan Al-Muharram, maka pada khutbah yang kedua ini kita akan menyebutkan perkara-perkara yang harus kita jauhi dari al-bid'ah wal munkarat yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Al-Muharram. Di bulan Al-Muharram banyak sekali beredar di sekitar kita bid'ah-bid'ah, apakah itu terkait dengan akidah ataukah amalan keseharian terkait dengan Al-Muharram. Di antara bid'ah-bid'ah itu, ibadallah, yang pertama adalah meyakini bulan Al-Muharram sebagai bulan sial. Dan keyakinan ini banyak tersebar di kalangan orang-orang Jawa. Mereka menyebut bulan Al-Muharram dengan bulan Syura dan meyakini bahwasanya bulan Al-Muharram adalah bulan sial, sehingga mereka melarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bulan tersebut dengan keyakinan bahwasanya barang siapa yang mengadakan kegiatan di bulan itu, maka ini adalah tanda kecelakaan. Ibadallah, ilmu anna hadha haqiqatuhu syirku billahi azza wa jal. Ketahuilah bahwasanya anggapan sial, menganggap bulan Al-Muharram sebagai bulan sial adalah termasuk di antara kesyirikan yang kita kenal dengan at-tatayyur, menganggap sial sesuatu tanpa adanya dalil. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan at-tiyaratu syirkun, tiarah, anggapan sial itu adalah termasuk di antara kesyirikan. Nabi alaihi salatu wassalam mengulang-ulangnya, menunjukkan penegasan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya amalan ini, keyakinan ini termasuk di antara keyakinan syirik yang bisa menafikan tauhid seseorang, apakah menafikan sebagiannya ataukah menafikannya secara menyeluruh. Kemudian bid'ah yang kedua ibadallah adalah berselisih di bulan Al-Muharram, menjadikannya sebagai hari-hari untuk berkabung, melakukan bela sungkawa terhadap kematian Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, di mana beliau meninggal sebagai syahid di hari ke-10 Al-Muharram di Karbala. Mereka menjadikan, yakni Syiah Rafidhah, menjadikan hari ini sebagai hari untuk bersedih, berbela sungkawa, bersedih dengan kesedihan yang mendalam, dengan melakukan berbagai macam cara, di antaranya adalah dengan keluar di jalan-jalan, memenuhi jalan-jalan anak-anak, wanita, laki-laki dan seterusnya. Gendangan-gendangan terdengar di mana-mana. Teriakan-teriakan, ya Hussein, ya Hussein, wahai Hussein, wahai Hussein. Dengan raut muka yang berseri, dengan nada yang sedih, mereka memanggil-manggil Hussein. Dan di antara mereka ada yang berpidato menyebutkan kebaikan-kebaikan Hussein dan mencela Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Dan juga di antara mereka ada yang sampai melukai badan mereka. Mereka menusuk, menyayat badan-badan mereka dengan senjata-senjata tajam sehingga berdarah-darah sebagai bentuk bela sungkawa atas gugurnya Husain radhiyallahu anhu. Qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menumpas mereka. Allah Subhanahu wa taala yu'adzibuhum bi aydihim fid dunya wa la yu'adzibuhum fil akhirah. Allah Azza wa Jal menyiksa mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri ketika melakukan penyayatan, menyayat tubuh-tubuh mereka. Allah menyiksa mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri sebelum disiksa di akhirat. Nasallahu salamu al afiyah. Kemudian berikutnya bid'ah yang ketiga ibadah Allah, merupakan kebalikan dari kelompok yang pertama, yaitu menjadikan hari Asyura sebagai hari raya dan hari untuk bergembira. Hal ini dilakukan oleh kelompok Al-Khawarij yang merupakan lawan dari kelompok Syiah Rafidhah. Di antaranya adalah An-Nawasib dari kalangan Bani Umayyah. Mereka adalah kelompok yang membenci dan memusuhi Ahlul Bait. Demikianlah ibadah Allah kebid'ahan. Mereka tidak selamat dari penyimpangan baik yang ke arah kanan maupun ke arah kiri. Orang-orang Syiah Rafidhah menjadikan hari Asyura sebagai hari untuk berserih, berbelasungkawa. Adapun An-Nawasib dari kalangan Al-Khawarij menjadikannya sebagai hari perayaan. Walhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada ahlus sunnah menempuh jalan al-wasat. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa naqulu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang menunjuki kita kepada jalan sunnah. Wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Tentu kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita hidayah. Kemudian yang terakhir ibadah Allah, di antara bid'ah-bid'ah yang tersebar di bulan Al-Muharram adalah mengkhususkan hari Asyura untuk menyantuni anak-anak yatim. Telah datang sebuah hadis dalam kitab Tambihul Ghazali bi ahadithi Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Istamarqandi, sebuah hadis yang berbunyi, man massaha yadahu ala ra'sil yatim yaum Asyura rafa'ahu Allah bi kulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya sebanyak rambut yang diusapnya. Hadis ini ibadah Allah merupakan motivator bagi banyak kaum muslimin untuk melakukan santunan, menyantuni, mengkhususkan yaum Asyura untuk menyantuni dan mengistimewakan orang-orang anak-anak yatim. Ketahuilah ibadah Allah bahwasanya hadis ini adalah hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan menurut keterangan pakar hadis di antara Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya dalam hadis tersebut ada seorang perawi yang bernama Habib ibn Abi Habib Abu Muhammad, kata Imam Ahmad, pernah berdusta. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam Talqis kitab Al-Mawdu'at, muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ibnu Adi dalam kitab Al-Mawdu'at mengatakan orang ini yaitu Habib Ibn Abi Habib Abu Muhammad pernah memasukkan hadis. Maka berdasarkan ini Abu Hatim dan yang lainnya memfonis hadis ini sebagai hadis yang palsu. Beliau mengatakan hadza haditsun batilun la aslalahu. Ini adalah hadis yang batil, tidak ada asalnya. Ibadallah, ketika kita menerangkan ini bukan berarti kita tidak menganggap menyantuni anak yatim sebagai amalan yang mulia. Allah. Bahkan menyantuni anak yatim termasuk di antara amalan-amalan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafirul yatim fil jannati ka hatain wa ashara bisabbabati wal wusla wa farraqa bainahuma qalilan." Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan memisahkan antara keduanya sedikit. Artinya akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Utamanya yang besar Allah Subhanahu wa taala janjikan surga. Namun yang kita inginkan ibadallah adalah mengkhususkan hari Asyura untuk memuliakan dan menyantuni anak yatim. Wallahu a'lam bissawab. Ini beberapa bid'ah yang beredar di sekitar kita. Semoga kita menjauhinya dan memperingatkan manusia untuk tidak mengamalkannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru salam. Allahu akbar.